Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Empat hal yang harus kita khawatirkan di dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bisri rahimahullah ta'ala. Yang pertama yang harus kita khawatirkan di dunia ini adalah amal ibadah kita. Apakah amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya amal ibadah yang diiringi dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang banyak manusia beramal ibadah ia ikhlas karena Allah, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, akan tetapi niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, ya, dia mengatakan dalam mengomentari ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang baik amalnya di antara kalian. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ahsanu amala di sini maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang paling ikhlas amalnya dan benar amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak amal ibadah, kita tidak boleh terlepas dari dua rukun ini, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu, ya, apakah Allah akan menerima amal ibadah kita di akhirat kelak. Orang-orang yang memperbanyak amal soleh akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia akan mencapai derajat yang tertinggi di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا. Orang-orang yang beramal soleh dan beriman, bagi mereka jannatul firdausi nuzula, yaitu surga firdaus, yaitu surga yang berada di tingkat yang tertinggi. Agar diterima ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, kita harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sebagian manusia tidak menyadari ia perbanyak amal, perbanyak ibadah, di dalam hatinya masih ada riya, masih ada sum'ah, masih ada sifat ujub, ingin dipuji orang. Orang seperti ini amalannya tidak ada apa-apanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari kiamat, Allah akan mendatangkan amalan-amalan hambanya, yaitu orang-orang yang beramal karena riya, ingin dipuji orang. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal mereka yang mereka lakukan ketika di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Maka kita harus khawatir apakah amal ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita khawatirkan adalah umur kita. Kita tidak tahu sampai mana Allah memberikan umur kepada kita. Terkadang orang baru lahir langsung meninggal. Orang yang masih muda langsung meninggal. Kita tidak tahu sampai mana Allah memanjangkan umur kita. Maka jadilah kita hamba Allah yang betul-betul bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Begitu juga seburuk-buruk manusia, ia panjang umurnya, buruk amalnya. Kita pilih mana? Apakah kita mau jadi sebaik-baik manusia ataukah kita mau menjadi seburuk-buruk manusia? Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita gunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yang harus kita khawatirkan di dunia ini adalah waktu. Waktu begitu singkat. Waktu terus berlalu. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Disebutkan disebutkan dalam pepatah, al-waktu kasayf idza lam tanqahu qata'aka. Jadi waktu itu berat pedang. Kalau kita tidak menebas, waktu itu akan menebas kita. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, umur kita akan habis untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu, mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Kita lihat Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, yaitu pengarang kitab Tafsir Quranil Azim, beliau membaca kitab sampai buta matanya. Betul-betul beliau memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu, gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kita lihat juga seorang ulama, Syekh bin Baz, cuma 4 jam tidurnya. Selain itu, beliau habiskan untuk mengkaji kitab-kitab para ulama. Kita yang masih banyak kekurangan, kita seharusnya ya mencontoh bagaimana kehidupan para ulama terdahulu ketika mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini tidak akan kembali kepada kita. Mumpung masih ada waktu, kita pergunakan waktu kita untuk hal-hal kebaikan. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa magbun, wa man kana yaumuhu sharran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Kemudian, barang siapa yang harinya sekarang sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang harinya sekarang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua jamaah, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, yang harus kita khawatirkan di dunia ini adalah dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Banyak dosa yang kita perbuat. Apakah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita? Kita perbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Dan kita menyesali perbuatan yang telah kita perbuat. Karena Allah maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu bagi siapa yang taubatun nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa'idatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'idatil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertaubat kepada Allah, insyaallah Allah akan terima taubatnya dengan syarat ia taubatan nasuha. Betul-betul ia menyesali perbuatannya. Dan ketika seorang hamba berdosa, jangan ia tunda-tunda taubatnya. Taubat ini harus disegerakan. Disebutkan oleh Hatim Al-A'sam di dalam kitab Hilyatul Awliya yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahan, ada 5 perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru. Yang pertama, yaitu menjamu tamu. Menjamu tamu, kalau ada tamu kita segerakan. Tidak boleh kita tunda-tunda. Kemudian yang kedua, mengiringi jenazah. Ketika ada orang meninggal, di mana ia meninggal? Di situ kita kuburkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di kota Mekah, kemudian beliau meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Kemudian yang ketiga, mengawinkan anak perempuan. Seorang yang punya anak perempuan, ketika sudah ingin menikah, segera nikahkan. Nikahkan dengan orang yang soleh. Jangan tunda-tunda, karena sekarang zaman fitnah. Kita lihat banyak pemuda-pemuda ya pacaran akhirnya hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya yang harus disegerakan adalah membayar utang. Orang yang punya utang segera bayar utang. Karena orang yang berhutang ini dosanya besar sekali dan akan dituntut di akhirat kelak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang punya utang. Ketika ada orang meninggal dia masih punya utang, Rasulullah tidak mau menyolati. Maka dari itu, mumpung kita masih ada umur, utang kita segera kita lunasi. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan punya hutang. Kemudian yang kelima, yang harus kita lakukan secara terburu-buru adalah taubat. Taubat tidak boleh kita tunda-tunda. Masih ada umur, langsung taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdosa, langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datangnya kematian, kalau kita sudah mati, sudah tidak ada waktu lagi kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa. Bagaimana caranya agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak ingat mati. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi salasah." Barang siapa yang sering mengingat kematian akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Ia akan senantiasa bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, nasatun fil ibadah. Ia akan senantiasa rajin beribadah karena ia ingat mati. Ingat mati, umur hanya sementara. Hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Orang yang ingat mati akan senantiasa rajin beribadah. Kemudian yang ketiga, qanaatul qalb. Dia akan senantiasa qanaah. Qanaah, merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang sebaliknya, man nasyal mauta. Barang siapa yang lupa terhadap kematian, uqiba bi salasah, akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama adalah taswifut taubah. Orang yang sudah lupa sama mati, dia akan senantiasa menunda-nunda tobat. Dikasih kesehatan oleh Allah, ia tunda-tunda tobatnya. Sampai nunggu tua baru tobat. Tua baru tobat. Masa muda, kemana ia habiskan masa mudanya. Kemudian yang kedua, kaslun fil ibadah. Malas dalam beribadah. Karena dia sudah tidak ingat sama mati. Malas beribadah. Ketika datang seruan azan, ia masih main judi. Ketika datang seruan azan, ia masih ngadu ayam. Ini, orang yang sudah lupa sama kematian. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa sama kematian, adamu qanaatil qalb. Ia tidak akan pernah merasa puas di dunia ini. Sibuk mengejar harta. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ia kejar dunia, padahal dunia itu hanya sementara. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.